bukan untukmu. Urungkan saja niatmu, meskipun ku tak menginginkanmu. Tak terbayang olehku jika harus mendua melewati surut waktu hidupku. Dirimu hanyalah seberkas kisah lalu. Caramu menyiasati cinta, mestinya lah kau ubah sikapmu. Jangan sempat pikir jadikan ku kasihmu untuk penuhi segala hasrat duniamu.